di salah satu pesantren di Balikpapan melakukan pernikahan massal. Pihak laki-laki tidak melihat wajah wanita yang akan menjadi istrinya. Apakah pernikahan ini sesuai dengan syariah? Ini menyelisih syariah. Telah kita sebutkan kemarin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk falyanzur ila ma yad'uhu min nikahiha. Hendaklah dia menazar, melihat kepada apa yang akan mendorong dia untuk menikah. Nah, menunjukkan bahwa ini adalah hal yang disyariatkan. Kembalikan kepada selera laki-laki. Ya. Jangan dikembalikan pada selera pimpinan. Yang ini kayaknya kamu cocoknya dengan fulanah. Kenapa? Karena ya, sama-sama jelek misalnya. Ini yang atasan ini ya, bagian kantor-kantoran ya, kamu kelihatan agak gagah dicocokkan dengan yang juga dari kantor bagian wanita. Nah, yang pilih pimpinan. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini tidak disyariatkan yang seperti ini. Nah, ya kalau memimpin pondok pesantren ya silakan memimpin, tapi jangan keterlaluan memimpin dalam perkara-perkara yang seperti ini juga harus dipimpin. Nah, wallahu alam, apa benar berita yang mengatakan akhirnya setelah menikah ada yang lari, tidak senang dengan pasangannya, ya. Nah, ya mungkin juga ada yang kesenangan, mungkin juga. Nah, walhasil ini menyelisih syariah, ya, menyelisih syariah. Hendaklah mereka itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah pondok pesantren tersebut pondok yang benar-benar tatbiqus syariah, menerapkan syariah, terapkan syariah itu dengan sebenarnya, ya. Terapkan syariah itu dengan sebenarnya. Jangan menjadikan pondok pesantren itu seperti khilafah, ya, pimpinan pondok seperti khalifah yang berhak untuk memimpin, yang berhak untuk mengatur. Kalau di antara yang tinggal di pondok pesantren tersebut ada yang tidak mau taat, maka dianggap keluar dari jamaah. Ya. Wa man kharaja 'anil jama'ati shibran mata mitatan jahiliyah. Kalau keluar dari jamaah sejengkal maka dia mati jahiliyah. Ya, karena keluar dari pondok pesantren misalnya. Kadang-kadang ada sebagian mereka orang-orang yang terpengaruh pemikiran khawarij, ya, yang menerapkan kepemimpinan, ya, dalam satu organisasi itu seperti wilayah pemerintahan. Dan ini merupakan model-model hizbiyah, nah, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wallahu taala a'lam.